rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sebut. Wakil rakyat seharusnya bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sedu. Wakil rakyat seharusnya merakyat.